bareng bersama keluarga besar dari Banjarsari. Banjarsari Bersatu, warga guyub rukun, insya Allah boten wonten taburan. Ada Banjarsari Bersatu, ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Keri Mahesa Yupalapa. Selamat siang Mas Dos. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Asik, asik. padamu, dulu aku memang